ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Kita akan memasuki bab yang ke-40. Berkata penulis rahimahullahu taala, halaman 166 dari buku panduan. Berkata penulis rahimahullahu taala, babu qaulillahi taala ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Al-ayah. Bab firman Allah taala, mereka mengetahui nikmat Allah tetapi kemudian mereka mengingkari nikmat tersebut. Kemudian mereka mengingkari nikmat tersebut. Al-ayah, kelanjutan ayat, wa aktsaruhumul kafirun, dan kebanyakan mereka adalah kafir. Baik. Bab ini dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala dalam bentuk anjuran untuk beradab. Beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menggunakan lafaz-lafaz yang mengandung kesyirikan tersembunyi di dalamnya. Iya. Dan ini dari pembahasan penting di tauhid dan pengaruh penting bagi orang yang bertauhid. Jadi kalau dia sudah mengenal tauhid, biasanya kalimat-kalimat yang dia ucapkan itu kalimat yang penuh adab dan etika. Iya. Dia tidak berucap tentang Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang tidak baik. Dia hindari lafaz-lafaz yang bisa mengesankan adanya kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pengaruh ya di dalam tauhid. Nah, terkait dengan tafsir ayat ini, kita akan baca nanti ada 3 penafsiran. Ya. Nah, di sini semuanya penjelasan etika dan adab dalam menisbatkan nikmat itu hanya kepada Allah. Jangan dinisbatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Secara umum di pembahasan menisbatkan nikmat kepada selain Allah itu adalah perkara yang bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan tauhid. Iya. Baik. Tapi bagaimana bentuk bertentangannya? Itu terbagi dua. Kalau dia menisbatkan nikmat kepada selain Allah dengan lisannya, tapi hatinya mengakui bahwa nikmat itu datangnya dari Allah, maka ini masuk di dalam syirik asgar. Itu syirkun fil alfat namanya. Syirik dalam lafaz. Iya. Tapi kalau dia nisbatkan nikmat dengan lisannya kepada selain Allah dan hatinya juga meyakini bahwa nikmat itu dari selain Allah bukan dari Allah, maka ini masuk dalam syirik akbar. Masuk dalam syirik akbar. Itu kaidah umum ya. Jadi tampak dari sini ya, pembahasan penulis di bab ini memang inti pembahasannya terkait dengan masalah menyandarkan nikmat. Etika dalam menyandarkan nikmat. Tetapi inti pembahasan atau rincian pembahasan itu terkait dengan bagaimana etika dan adab seorang menggunakan lafaz-lafaz. Jangan sampai lafaz-lafaz ini bisa mengandung bahaya untuk dirinya. Ini terjadi di bab ini dan di bab setelahnya juga, dan beberapa bab penulis akan membahas tentang kesyirikan di lafaz. Iya. Karena itu kalau dia sudah belajar tauhid, itu tidak sembarang berbicara. Tidak sembarang berbicara. Apalagi melafadzkan kalimat-kalimat. Yang kalimat-kalimat ini dia pakai untuk membahasakan tentang Allah, tentang agama, tentang syariat. Ya. Jadi kalau dia belajar itu paling tidak tampak pada diri dia dua hal. Yang pertama, dia tidak bicara kecuali dengan ilmu. Kemudian yang kedua, dia membahasakan dengan lafaz yang paling tinggi, paling mulianya, lafaz yang paling bagusnya. Itu orang yang berbicara di dalam syariat tentang hal tersebut. Jadi kalau di sekarang ini ada yang berbicara tentang agama, dia pakai bahasa-bahasa pelawak atau bahasa-bahasa gaul katanya, bahasa keren. Ya. Nah, itu tampak kejahilan dan tampak kekurangan dalam memahami agama. Bahkan mungkin banyak dari kerusakan-kerusakan pemahaman, akidah-akidah yang busuk, sehingga yang lahir dari dirinya, yang terucap di lisannya, kalimat-kalimat yang tidak bagus. Ya. Kalau dia punya ilmu, paham tentang tauhid, punya fikih, itu biasanya terucap dari lafaz yang bagus. Dihati-hati menggunakan kalimat. Sebab ini bukan siapa-siapa yang, bukan sembarang orang, bukan apa namanya, sembarang yang dia sifatkan. Dia berbicara tentang agama, apalagi berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, itu harus kelihatan ilmu di situ. Baik. Dan sudut lain seperti yang saya terangkan tadi, harus kelihatan pengagungan dan pembesaran. Karena itu lafaz yang dia bahasakan, lafaz yang paling tingginya. Lafaz yang paling mulianya di dalam membahasakan ilmu. Ya. Nah, asalnya orang membahasakan ilmu itu dia bahasakan dengan lafaz yang paling tinggi, yang dipahami oleh orang-orang, tapi lafaz yang paling tingginya, paling bagusnya, paling indahnya. Jelas ya? Itu bahasa para penuntut ilmu. Bahasa para penuntut ilmu. Iya. Nah, ini akan kelihatan nanti kalau dia belajar di dalam pembahasan tauhid. Nah, sembarang dia membahasakan. Jadi ini inti dari apa namanya, maksud penulis rahimahullahu taala di dalam bab ini. Iya. Di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala menyebutkan firman Allah, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Ini dalil yang beliau bawakan di sini. Iya. Lalu dalil ini beliau terangkan dengan tiga penafsiran. Ada penafsiran Mujahid, ada penafsiran Aun bin Abdullah, dan ada penafsiran Ibn Qutaybah. Jadi ada tiga penafsiran. Iya. Ya'rifuna ni'matallahi thumma yungkirunaha. Mereka mengenal nikmat Allah, kemudian mengingkarinya. Bagaimana itu mengenal nikmat Allah kemudian mengingkarinya? Ini ada tiga pendapat di sini. Tapi dihukumi di akhir ayat, wa aktsaruhumul kafirun. Kebanyakan mereka adalah apa? Kafir. Jadi disebutkan dengan sifat al-kufur. Iya. Dengan sifat al-kufur. Kebanyakan dari mereka adalah kafir. Baik. Jadi dikatakan di sini, qala mujahidun ma ma'na, berkata Mujahid, yang maknanya, ini terkait dengan pembahasan makna ayat. Huwa qaulur rajuli hadza mali warithtuhu an abai. Maksudnya adalah ucapan seseorang, ini adalah harta kekayaanku yang aku warisi dari nenek moyangku. Iya. Harta kekayaanku yang aku warisi dari nenek moyangku. Nah, jadi Mujahid menjelaskan bahwa makna ayat, dia kenal nikmat Allah, kemudian dia ingkari. Nah, itu artinya. Orang yang berkata, ini hartaku, saya warisi dari siapa? Dari nenek moyangku. Dan ucapan ini sendiri, itu perlu dirinci ya, kalau dari sisi ucapan. Apa hukum orang yang berucap, hadza mali warithtuhu an abai, ini hartaku aku warisi dari nenek moyangku, apa hukumnya? Perlu dirinci. Rinciannya ada dua. Yang pertama, kalau sekedar pemberitaan, ya, sekedar dia beritakan, itu enggak ada masalah. Saya ditanya misalnya, dari mana kamu dapat tanah ini? Maka saya katakan, ini tanah saya warisi dari siapa? Orang tuaku. Iya. Atau ini tanah pemberian orang tuaku misalnya. Kalau sekadar pengabaran, itu enggak ada masalah. Orang kan mengabarkan, tidak ada masalah. Dari mana kamu bisa beli mobil? Oh, itu tabungan saya tabung selama 3 tahun. Iya. Dari mana kamu dapat rumah? Oh, itu saya ada fee di dalam kerja misalnya. Ini kalau sekedar pengabaran, itu masuk di dalam apa? Hal yang dibolehkan. Kalau sekedar berita, ya, dan itu tidak ada masalah. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hal tarakalana akil min ruba, apakah akil meninggalkan kepada kita apa namanya hal-hal yang dibagi? Ruba itu nama-nama dari harta peninggalan, ya, tanah-tanah. Jadi situ Nabi hanya mengatakan, apakah akil meninggalkan kepada kami? Beliau nisbatkan kepada siapa? Akil saja. Ini sekedar pemberitaan. Sekedar pemberitaan, tidak ada masalah. Nah, yang kedua, dan ini maksud Mujahid di sini, yang kedua, dia nisbatkan, jadi kalau dikatakan ini hartaku, aku warisi dari nenek moyangku, dia nisbatkan hal ini kepada nenek moyangnya, dia lupakan Allah yang menyebabkannya. Ini masuk di dalam apa? Kufur nikmat. Jadi dia betul-betul bersandar kepada sebab, dia tinggalkan al-musabbib yang mengadakan sebab itu. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala, dia lupakan. Maka ini masuk di dalam kufur nikmat. Jelas ya? Jadi harusnya dia berkata, Allah yang memberi kecukupan kepada nenek moyangku sehingga saya dapat dari harta ini. Kan begitu? Iya, tapi kadang ada orang, dia tahu hal tersebut, hatinya meyakini itu datangnya dari Allah. Tapi dia ditanya sesuatu, dia murni mengabarkan. Nah, ini tadi yang pertama, itu enggak ada masalah. Tapi kalau yang kedua, maksud dari ucapan Mujahid ini, dia berkata ini hartaku akrois dari nenek moyangku. Artinya dia nisbatkan kepada nenek moyangnya, dia lupakan Allah yang sebenarnya menjadikan hal tersebut untuk dirinya. Nah, inilah masuk di dalam kufur nikmat. Jelas ya? Ini maksud ucapan Mujahid di sini. Baik. Kalau di riwayat Ibnu Jarir, Mujahid ketika menjelaskan ini, lafadznya ketika menerangkan ayat, Mujahid berkata dia adalah tempat-tempat tinggal. Al-masakin wal-an'am, dan hewan-hewan ternak. Wa ma yurzaquna minha, dan rezeki yang diberikan kepada mereka. Wasarabil minal hadid wasthiyab, baju-baju besi dan pakaian-pakaian. Ya'rifu hadha kuffaru Quraisy thumma yunkirunahu. Orang-orang kafir Quraisy mengenal ini semua, tapi mereka mengingkarinya. Mereka berkata, hadha kana li abaina fawarrathuna iyahu. Orang-orang Quraisy berkata, ini dulunya milik ayah-ayah kami, kemudian mereka wariskan kepada kami. Jadi tampak ya bahwa ucapan Mujahid ini terkait dengan yang bentuk pengabaran semata atau kufur nikmat. Hah? Ini kufur nikmat ya, sebab dia tahu bahwa itu sebenarnya nikmat Allah berikan kepada mereka, tapi mereka ingkari. Mereka katakan ayah-ayah kami. Jelas ya? Baik, selesai. Tafsiran yang pertama dari Mujahid. Penafsiran yang kedua dari siapa? Aun bin Abdullah. Wa qala Aun bin Abdullah. Ya. Mujahid sudah berlalu biografinya ya, Mujahid bin Jabr Al-Makki. Salah seorang murid senior Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Aun bin Abdullah, ini Aun bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud Al-Hudali. Ya. Baik, Abu Abdullah Al-Kufi. Aun bin Abdullah ini rahimahullahu taala dari ulama tabi'in. Beliau berkata, yaquluna laula fulan lam yakun kadza. Mana ayat dia mengenal nikmat Allah kemudian dia ingkari, yaitu ucapan mereka, kalau bukan karena fulan tentu tidak akan terjadi begini. Iya. Jadi pengingkaran mereka itu dia berkata, andai kata tidak ada fulan maka tidak terjadi begini. Andai kata bukan karena si fulan maka dia akan tertimpa musibah begini. Ya, gara-gara si fulan dia dapat kebaikan begini. Jelas ya? Baik. Ini penafsiran dari siapa? Aun bin Abdullah. Sekarang apa hukum ucapan seperti ini? Apa hukum ucapan seperti ini? Laula fulan lam yakun kada. Ya, ini dari sisi hukumnya ada rincian. Rinciannya ada tiga. Yang pertama, kalau ucapan tersebut pada suatu sebab yang tersembunyi, yang tidak ada pengaruh secara mutlak, maka ini masuk dalam syirik akbar. Karena dia digolongkan menisbatkan sesuatu yang tidak ada yang mampu terhadapnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jelas ya? Ini seperti yang dilakukan oleh sebagian orang-orang khurafiyin. Ya. Karena saya mengunjungi kuburan si fulan, maka rezekiku menjadi lancar. Karena saya berdoa kepada si fulan, penghuni kubur, ya. Saya datang kepada Habib yang sudah mati si fulan, akhirnya saya dapat kertas-kertas merah banyak. Hah? Ini masuk di dalam syirik akbar. Jelas ya? Andai kata bukan karena saya mengunjungi kuburannya, maka saya tidak dapat seperti ini. Ini masuk ke dalam syirik akbar. Sebab dia nisbatkan pada sesuatu yang tidak kelihatan, dan itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Apa hubungannya menghubungi orang yang dikubur dengan rezeki yang dia dapat? Jelas ya? Ini masuk dalam syirik akbar. Bentuk yang kedua, ya, dia sandarkan kepada sebab yang zahir. Tapi sebab ini tidak syah secara syar'i dan tidak pula syah secara hissi. Tidak secara syara' dan tidak secara qadar. Ini masuk di dalam hukum apa ini kemarin? Hukum syirik asgar. Iya, andai kata bukan karena jimat-jimat ini, dia sebut kalungnya, andai kata bukan karena kalung ini, maka kalungnya ada kelihatan. Jimatnya di, andai kata bukan karena gelang ini, gelangnya ada di tangannya, melingkar. maka saya sudah kena penyakit ini. Nah, ini hal yang zahir, gelangnya ada. Tapi gelang ini dia bukan sebab secara syar'i dan bukan pula sebab secara apa? Qadari. Apa hubungannya gelang dengan tangan, dengan penyakit? Tidak ada hubungan sebab akibat. Jelas ya? Maka ini masuk ke dalam syirik apa? Syirik asghar. Baik. Yang ketiga, dia sandarkan kepada sebab yang zahir. Dia sandarkan kepada sebab yang zahir dan punya pengaruh secara syarak maupun secara qadari. Secara qadari. Iya. Baik. Maka ini kalau diucapkan tidak ada masalah. Sepanjang dia tidak melupakan al-musabbib, Allah yang menyebabkan itu terjadi. Misalnya seorang berkata, andai kata bukan karena si fulan meruqyahnya, dia akan tetap kesurupan. Hah? Saya tanya sekarang, ruqyah itu zahir atau tidak? Zahir. Dia sebab syari atau qadari? Syari, diizinkan secara syariat. Maka itu boleh, kan begitu? Iya. Boleh. Itu sebab zahir. Andai kata bukan karena saya bekerja keras, ya tidak banyak penghasilan saya hari ini. Itu kan zahir kan, dia kerja keras memang. Tapi memang namanya orang kerja dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore, itu beda dengan orang yang kerja dari jam 12 sampai jam 4 sore, kan beda. Jadi dari sisi sebab secara qadari jelas. Ini hukumnya boleh, tapi syaratnya satu tadi. Dia ucapkan hal tersebut sekadar pengabaran. Dia tidak lupakan Allah yang apa? Hah? Yang menyebabkan. Kalau dia lupakan Allah yang menyebabkan, dia masuk dalam kufur apa tadi? Kufur nikmat. Jelas ya? Maka ini rinciannya. Baik, sudah selesai. Ucapan Aun bin Abdullah. Berikutnya ucapan Ibnu Qutaibah. Ya. Ini pembahasan-pembahasan tauhid, rincian-rincian itu penting ya. Sebab orang dia ke sini bisa menjadi syirik akbar, dia ke sini bisa menjadi syirik asghar. Di sini boleh tapi dengan catatan begini. Ya. Itu rincian-rincian diingat. Ketika seorang kuat di atas hal itu dia betul-betul hati-hati di dalam berucap. Penafsiran yang ketiga, penafsiran Ibnu Qutaibah. Ibnu Qutaibah ini adalah Al-Imam Abu Muhammad Abdullah bin Muslim Ibn Qutaibah Ad-Dainuri. Iya. Ad-Dainuri. Imam Ibnu Qutaibah yang memiliki berbagai karya. Ibnu Qutaibah berkata, yaquluna hadza bi syafaati alihatina. Mereka berkata semua ini karena syafaat sesembahan-sesembahan kami. Iya. Kalau ucapan Ibnu Qutaibah ini jelas ya arahannya kepada syirik apa? Hah? Ini semuanya arahannya kepada syirik akbar. Jelas. Baik, karena dia sandarkan nikmat-nikmat itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Baik, maka itu masuk di dalam syirik akbar. Jadi perhatikan ya, penulis membawakan tiga penafsiran untuk menjelaskan ya. Untuk menjelaskan makna ayat ya'rifuna ni'matallah thumma yungkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengenal nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang kafir. Baik. Dari ayat ini kita bisa petik beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, bahwa kaum musyrikin itu, ya kaum musyrikin itu mengenal dari tauhid rububiyah. Karena itu kalau tentang nikmat, dia tahu nikmat itu. Allah yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki, mereka kenal. Ya, tapi masalah mereka dalam menisbatkan nikmat. Itu yang menjadi masalah. Jadi urusan mereka di tauhid uluhiyah. Terdapat di dalam ayat wajibnya menisbatkan nikmat-nikmat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, dan terdapat dalam ayat peringatan tentang larangan menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Karena itu masuk di dalam kesyirikan. Dan yang keempat, terdapat wajibnya beradab dalam lafaz-lafaz. Wajibnya beradab dalam apa? Lafaz-lafaz yang diucapkan. Dan yang keempat, terdapat haramnya bersandar pada sebab. Orang itu bersandar kepada Allah. Dia ambil sebab, tapi dia tidak bersandar kepada sebab. Bersandarnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu penulis rahimahullahu ta'ala membawakan dalil yang kedua. Dan dalil yang kedua ini terdapat hadis Zaid bin Khalid yang sudah berlalu. Hanya saja dalil yang kedua dalam rangkaian ucapan dan keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Qala Abu Abbas, berkata Abu Abbas. Abu Abbas siapa? Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Baik. Bada hadith Zaid bin Khalid alladhi fihi, setelah hadith Zaid bin Khalid yang di dalamnya annallaha ta'ala qala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, asbaha min ibadi mu'minun wa kafir. Ya. Telah masuk di waktu pagi hamba-hambaku ada yang beriman dan ada pula yang apa? Yang kafir. Nah. Ini sudah berlalu ya. Sudah berlalu di pembahasan apa namanya? Menisbatkan hujan kepada al-anwa, al-istiqa, al-istisqa bil anwa. Baik. Kata beliau al-hadith waqad taqaddam. Kata beliau wa hadza katsirun fil kitabi was sunnah. Dan ini banyak di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yadhumu subhanahu man yudhifu in'amahu ila ghairihi. Allah Subhanahu wa taala mencelah orang yang menyandarkan nikmatnya kepada selainnya. Wa yusyriku bihi. Dan dia berbuat kesyirikan dengan hal tersebut. Ya. Jadi ini namanya penyandaran nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu dicela. Jadi banyak dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mencela tentang hal tersebut. Ya. Menyandarkan nikmat itu, menyandarkan nikmat kepada sebab, bukan kepada yang mengadakan sebab. Ini ada kekurangan ya di dalam akal dan menunjukkan kejahilan terhadap syariat. Jadi kalau ada nikmat dia cuma sandarkan kepada sebab, dia tidak sandarkan kepada Allah yang mengadakan sebab itu. Nah, ini menunjukkan ada kekurangan di dalam cara berpikirnya. Dan ada kejahilan di dalam apa? Syariat. Ya. Dan ini ditunjukkan oleh beberapa hal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan segala sebab. Yang dengannya nikmat itu ada atau tertolak darinya dari perkara-perkara yang tidak baik. Jadi Allah yang mengadakan sebab-sebab yang menciptakannya. Ya, kalau begitu harusnya nikmat disandarkan kepada yang menciptakannya. Kemudian yang kedua, kadang sebab ada tapi belum tentu. Iya. Sebab itu berpengaruh. Belum tentu sebab itu berpengaruh. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang paceklik yang sebenarnya. Kata beliau laisa sanah Allah tumtaru, paceklik itu bukanlah artinya kalian tidak dapat hujan. Tapi paceklik yang sebenarnya balisana antum taru thumma lam tambutul ard. Tapi paceklik yang sebenarnya kalian dapat hujan tapi bumi tidak menumbuhkan tumbuhan apapun. Sebab ada turun hujan. Harusnya tumbuh-tumbuhan kan begitu. Tapi sebab ada belum tentu nikmat keluar. Jadi kalau menisbatkan nikmat kepada sebab, nah ini ada kekurangan pada akal, kekurangan kejahilan terhadap syarak juga, kejahilan terhadap syariat. Jelas ya? Dan kadang sebab itu, misalnya obat ya, ini sisi yang ketiga, kadang sebab itu, ya ada penghalangnya sehingga dia tidak memberi pengaruh. Misalnya obat. Benar obatnya sakit kepala, tapi ini orang ada sesuatu di badannya, obat itu tidak bisa masuk. Ya, ada sebab yang menghalangi ya. Baik, karena itulah seorang muslim, kenapa dia selalu sandarkan nikmat kepada Allah, bukan kepada sebab. Sebab itu hakikatnya, dan itulah sebenarnya keimanan. Jadi nikmat itu harusnya selalu disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Kemudian dikatakan di sini, qala ba'du salaf, berkata sebagian as-salaf, huwa ka qawlihim, kanat ar-rihu tayyiba wal mallahu hadiqan wa nahwi dhalika mimma huwa jarin ala alsinati katsir. Ya, sebagian as-salaf berkata hal itu seperti ucapan mereka, demikianlah karena anginnya bagus, nahkodanya cerdas. Ya, ini kan kenapa kamu selamat di perjalanan? Oh, kita pas anginnya bagus, ya tenang, terus nahkodanya memang jagoan dia, cerdas. Nah. Dan semisalnya ya dari ucapan-ucapan yang banyak terucap di lisan orang. Jadi kalau bentuk penisbatan yang seperti itu sudah saya terangkan tadi ya. Ada masuk di dalam syirik akbar, bisa masuk dalam syirik asgar. Ya. Dan bisa masuk di dalam hal yang dibolehkan. Kalau sekadar pengabaran saya. Baik. Jadi itu kesimpulan dari pembahasan yang telah dikaji di sini. Baik. Jadi maksud dari penulis rahimahullah membawakan ucapan Syekhul Islam di sini. Ya ini penegasan tentang makna dari bab ini. Baik. Kemudian setelah itu ditutup oleh penulis dengan menyebutkan masail. Kata beliau, fihi masail. Terdapat di dalamnya masail, beberapa permasalahan. Al-ula tafsiru ma'rifatin ni'mah wa inkariha. Penafsiran mengenal nikmat dan bagaimana mengingkari nikmat. Ini yang kita fokus tadi ya. Apa itu seorang mengenal nikmat? Apa makna dia mengingkari nikmat? Iya. Apa mana dia mengingkari nikmat? Sebab ini pokok pada ayat ya. Ya'rifuna ni'matallahi thumma yungkirunha. Mereka kenal nikmat Allah, kemudian mereka apa? Ingkari. Iya. Itu ada tiga penafsiran. Sudah diterangkan oleh penulis. Ditambah dari keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi lengkap saja penafsirannya. Baik. Al-thaniya, ma'rifatu anna hadha jarin ala al-sinati kathir. Ini manfaat dibawakannya ucapan Syekhul Islam. Ya. Mengenal bahwa hal ini sering terjadi di ucapan banyak orang. Banyak orang yang kadang mengucapkannya. Itu keliru ya. Karena itu kalaupun seorang hanya sekedar pemberitaan, murni pemberitaan, jangan dia lupakan untuk memuji Allah. Ya, ini di pembahasan orang yang murni memberitakan ya. Tapi kalau dalam pembahasan yang masuk ke dalam syirik akbar dan syirik asghar, nah ini sudah jelas hukumnya. Baik. Kemudian ats-tsalitsa, tasmiyatu hadzal kalam inkaran lin ni'mah. Penamaan ucapan yang seperti itu sebagai mengingkari nikmat, pengingkaran terhadap nikmat, kufur terhadap nikmat. Ya. Baik. Jadi ini saja ucapan anginnya bagus, nahkodanya cerdas. Ini diingkari oleh salaf, ingkaran ini. Jelas ya? Nah itu pengingkaran wajar ya. Karena memang di pintu itu harus ada pintu saddud dari'ah. Karena itu kalau ada yang berkata seperti itu, kadang perlu diingatkan, bilang alhamdulillah. Kan begitu? Ya. Kalau hukum ucapannya itu tadi rinciannya kita sudah terangkan. Tapi kadang mengingkari, mengingatkan itu penting. Untuk mengingatkan. Sebab orang-orang yang bertauhid itu, ini hal-hal yang namanya perkara yang harusnya dia banyak menyandarkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi'a ijtima'ud diddaini fil qalbi. Iya. Adanya dua hal yang kontradiktif di dalam hati manusia. Dia kadang kenal nikmat sekaligus dia ingkari, subhanallah. Dia tahu nikmat dari Allah tapi setelah itu dia ingkari. Ini kadang berjumpa, berkumpul pada seseorang. Baik. Selesai bab yang ke-40.